Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita membahas tentang puasa Ramadan, diambil dari kitab Al-Mulakhasul Fikhi karya Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada kajian sebelumnya bacaan pada kitab ini, kita bawakan penjelasan beliau masih berkaitan dengan bab yang pertama, babun fi wujubi shaumi Ramadan waqtih, bab tentang wajibnya puasa Ramadan dan waktunya. Kita lanjutkan penjelasan beliau masih berkaitan dengan bab ini. Qaul muallif Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala, wa yabtadi wujubu shaumil yawmi biturul fajri tsani, dan mulai wajib berpuasa perharinya, harian al-yaumi, dengan terbitnya fajar yang kedua, fajar shadiq, awal mulai menahan diri dari pembatal-batal puasa dari terbitnya fajar yang kedua, fajar shadiq. Wa huwal bayadul mu'taridu fil ufuq, yaitu cahaya yang bentang di ufuk, di kaki langit. Ada beberapa perbedaan antara fajar shadiq dengan fajar kadzib. Sebutan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau, dalam ketika menerangkan ayat tentang puasa dari surah Al-Baqarah, kata beliau, dzakara li ilmi anna bainal fajr as-shadiq wal fajr al-kadhib thalathatu furuq. Thalathatu furuq, disebutkan oleh para ulama bahwa antara fajar shadiq dengan fajar kadhib ada tiga perbedaan. Tiga perbedaan antara fajar shadiq dengan fajar kadhib. Al-farqul awwal anna shadiqa mustatirun mu'tarid min al-junub ila al-shamal wal kadhib mustatilun mumtaddun min al-sharq ila al-gharb. Perbedaan yang pertama, fajar shadiq cahayanya menyebar, terbentang, membentang dari selatan ke utara. Cahayanya menyebar, membentang dari selatan ke utara. Adapun fajar kadhib, cahayanya memanjang, membentang dari timur ke barat. Ini yang pertama, perbedaan fajar shadiq dengan fajar kadhib. Ini fajar shadiq, cahayanya membentang dari selatan ke utara. Adapun fajar kadhib, cahayanya membentang dari timur ke barat. Wal farqu tsani, perbedaan yang kedua, kata beliau, anna shadiqa muttasilun bil ufuq wa dhaka bainal ufuqi dhulmah. Fajar shadiq cahayanya bersambung dengan kaki langit. Adapun fajar kadhib, antara cahaya fajar kadhib dengan kaki langit gelap. Cahayanya tidak bersambung dengan kaki langit. Atasnya terang, bawahnya kaki langitnya gelap. Ini fajar kadhib. Adapun fajar shadiq, cahayanya bersambung sampai kaki langit. Wal farqu tsalits anna as-sadiqa yamtaddu nuruhu yazdad wal kadhiba yazulu nuruhu wa yadhlim. Perbedaan yang ketiga, fajar sadiq cahayanya semakin memanjang, semakin membentang, semakin bertambah. Ini lama-kelamaan cahayanya semakin membentang, semakin bertambah, semakin luas. Adapun fajar kadhib, cahayanya lama-kelamaan semakin hilang, hilang sedikit demi sedikit dan gelap kembali. Ini tiga perbedaan yang beliau sebutkan antara fajar shadiq dengan fajar kadhib. Dan mulai berpuasa harian tiap harinya per hari dari terbitnya fajar yang kedua, fajar shadiqah. Kemudian kata beliau al-muallif Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala, "Wa yantahi bi ghurubi syams." Dan berakhir dengan terbenamnya matahari. Ini waktu berpuasa harian atau perharinya, mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fal'ana bashiruhunna," yakni zaujat, maka sekarang pergaulilah mereka, yaitu istri-istri kalian. "Wabtaghu ma kataballahu lakum," dan carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian. "Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayatul abyadu minal khayatil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu sampai jelas fajar, terbitnya fajar shadiq. "Thumma atimu siyama ilal lail," kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam, sampai terbenamnya matahari. Dalam ini terangkan waktu berpuasa perharinya, perhariannya, yaitu mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai malam, sampai terbenamnya matahari. Karena malam dimulai dari terbenamnya matahari. Wa ma'na yatabayyana lakumul khayatul abyadu minal khayatil aswadi minal fajr. Sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari fajar, yaitu an yatadhiha bayadun nahar min sawadil lail, sampai jelas cahaya siang dari kegelapan malam. Yaitu dengan terbitnya fajar shadiqah. Kemudian kata beliau, "Wa yabda wujubu shaumi ramadhan idza 'alima dukhuluh." Dan mulai wajib berpuasa Ramadan jika diketahui telah masuk bulan Ramadan. Ketika diketahui bulan Ramadan sudah masuk, maka mulai wajib berpuasa. Walil ilmi bidukhulihi lahu bidukhulihi thalathu turuq. Walil ilmi bidukhulihi thalathu turuq. Dan untuk mengetahui masuknya bulan Ramadan ada tiga jalan, tiga cara. Untuk menentukan mengetahui masuknya bulan Ramadan. At-tariqatul ula, cara yang pertama, ru'yatu hilali, dengan melihat hilal. Dengan melihat hilal, melihat langsung hilalnya. Yaitu ketika mau malam 30 Sya'ban mendekati matahari mau terbenam, biasanya yang ingin mengetahui hilal, melihat, mengawasi hilal, apakah muncul atau belum. Karena bulan Hijriyah hanya dua kemungkinan setiap bulannya, 29 hari atau 30 hari. Nah, bulan-bulan Hijriyah, nah, setiap bulannya hanya dua kemungkinan ini, 29 hari atau 30 hari. Tidak ada yang kurang dari 29 dan tidak ada yang lebih dari 30. Nah, sehingga ketika mau malam 30 dilihat, nah, apakah besok sudah 1 Ramadan atau masih 30 Syaban. Nah, jika sudah terlihat hilal, berarti besok sudah 1 Ramadan. Syaban berarti hanya 29 hari. Nah, namun jika hilal belum terlihat, berarti besok masih 30 Syaban. Nah, berikutnya lagi baru Ramadan. Nah, ini cara yang pertama dengan melihat hilal, melihat langsung hilal. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman syahida minkum asy-syahra falyashum." Barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan, melihat hilal Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari Muslim, "Sumu li ru'yatih." Berpuasalah kalian dengan melihat hilal. Faman ra'al hilala binafsi wajib 'ani shaum. Barang siapa dia langsung melihat hilal dengan sendirinya, dia sendiri yang melihat hilal, maka dia wajib untuk berpuasa, atasnya wajib berpuasa. Ini cara yang pertama untuk menentukan, mengetahui masuknya bulan Ramadan, dengan melihat langsung, nah, melihat sendiri dengan langsung, secara langsung hilal Ramadan. At-tariqatu tsaniyah, cara yang kedua, asy-syahadatu 'ala ru'yah aw al-ikhbaru 'anha. Persaksian ada yang melihat hilal atau ada khabar seseorang yang terpercaya melihat hilal. Kalau yang pertama dia sendiri yang langsung melihatnya, kalau yang kedua ini persaksian orang lain, khabar dari orang lain yang melihat hilal. Fayusamu bi ru'yati 'adlin mukallaf, berpuasa dengan persaksian ru'yah hilal, ru'yah orang yang terpercaya dan sudah mukallaf, nam, orang yang adil, terpercaya, bukan orang yang fasik yang suka berdusta, nam, tidak bisa dipegang ucapannya, nam, yang menyampaikan khabar, yang bersaksi adalah orang yang adil, yang terpercaya, nam, jujur. Mukallaf, orang yang sudah terkena beban syariat, itu balighun akil, orang yang sudah baligh dan berakal. Wa yakfi ikhbar bidzalik, dan cukup pengkhabaran dia tentang hal itu. Nah, walaupun hanya satu orang yang terpercaya, nah, bersaksi menyampaikan khabar dia melihat hilal, cukup persaksian, cukup khabarnya. Nah, walaupun hanya satu orang, nam, tidak harus lebih dari satu orang, nam, dalam ru'yah masuknya hilal Ramadan. Nam, laqala Ibnu Umar, berdasarkan hadis Ibnu Umar, "Tara an-nasun hilal fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aytu fasama wa amara an-nasa bisiyamih." Manusia mereka berusaha melihat hilal. Nah, maka aku khabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku telah melihatnya. Beliau sahabat Abdullah bin Umar, beliau melihat hilal. Maka Rasulullah pun berpuasa, nah, menerima khabar dari sahabat Abdullah bin Umar. Satu orang, nah. Dan Rasulullah perintahkan manusia kaum muslim untuk berpuasa. Nah, rawi Abu Dawud wa ghairuhu wa sahabun Hibban wal Hakim. hadis riwayat Abu Dawud dan selainnya, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Hadis ini menunjukkan bahwa dalam ru'yah hilal cukup satu orang yang terpercaya, tidak harus dua orang terlebih. Ini cara yang kedua untuk mengetahui masuknya bulan Ramadan, dengan persaksian orang lain yang terpercaya, khabar orang yang terpercaya melihat hilal. Yang menyampaikan khabar tersebut adalah adlun mukallaf, orang yang adil, terpercaya dan sudah terkena ban syariat, balighun aqil. Wa tariqatu tsalitsah, adapun cara yang ketiga untuk mengetahui masuknya bulan Ramadan, ikmalu iddati syahri Sya'ban 30 yawma, dengan menyempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Wa dhalika hinama la yura al-hilal lailata 30 min Sya'ban, yaitu ketika tidak dilihat hilal, tidak terlihat hilal pada malam 30 Sya'ban. Ma'adami wujudi ma yamna' ru'yah, bersamaan dengan tidak adanya yang menghalangi ru'yah untuk melihat hilal. Ya, cuacanya cerah pada malam 30 Sya'ban dan tidak terlihat hilal. Maka Sya'ban disempurnakan 30 hari. Besoknya masih Sya'ban. Min ghaimin, tidak ada awan mendung. Aw qatar, tidak ada debu. Aw ma'a wujudi syai'in min dzalik, atau ada sesuatu dari hal itu yang menghalangi ru'yah. Baik cuacanya cerah maupun ada yang menghalangi terlihatnya hilal karena mendung, berawan atau badai debu dan yang lainnya, sehingga hilal tidak terlihat. Maka caranya dengan menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama syahru 29 yawman fala tasumu hatta tarau al-hilal wa la tuftiru hatta tarau fa in ghumma 'alaykum faqduru lah. Sesungguhnya bulan jumlahnya 29 hari, maka jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal, dan jangan kalian berbuka selesai dari Ramadan sampai melihat hilal. Jika tertutupi oleh kalian, tidak terlihat hilal, maka sempurnakan bilangannya, bilangan bulannya sempurnakan. Wa man uqdurulah yatimmu syahra sya'bana 30 yawma, makna uqdurulah yaitu sempurnakan bulan Sya'ban, bilangannya sempurnakan menjadi 30 hari. Lima thabata fi hadithi Abi Hurairah, berdasarkan hadith yang telah thabit, yang telah tetap dalam hadith Abi Hurairah, berdasarkan yang telah tetap dalam hadith Abi Hurairah, yang disebutkan dalam hadith Abi Hurairah, fa'in ghummi alaikum musyahru fa'uddu 30, jika tertutup atas kalian bulan, tidak terlihat, maka hitung, sempurnakan bulannya menjadi 30 hari. Ini cara yang ketiga untuk mengetahui masuknya bulan Ramadan, dengan menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Ketika malam 30 Sya'ban, hilal tidak terlihat, baik cuacanya cerah, tidak ada yang menghalangi terlihatnya hilal seandainya hilal muncul, atau cuaca tidak cerah, ada yang menghalangi terlihatnya hilal seandainya hilal muncul. Tetap caranya dengan menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Jika cuacanya tidak cerah, ada yang menghalangi terlihatnya hilal, seandainya hilal muncul, apakah karena berawan, mendung, atau badai debu, dan yang semisalnya, seandainya hilal pun muncul, tetap tidak terlihat, maka besoknya itu disebut dengan yaumusyak. Yaumusyak, hari yang meragukan. Ini jika cuacanya tidak cerah, malam 30 Sya'ban, cuacanya tidak cerah, ada yang menghalangi terlihatnya hilal, seandainya hilal muncul, maka keesokan harinya itu adalah yaumusyak. Dan yaumusyak tetap caranya dengan menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Tidak boleh berpuasa. Tidak boleh berpuasa pada yaumusyak. Sebab dalam riwayat Muslim, man shoma yaumasyak faqad asa Abul Qasim. Barang siapa berpuasa pada yaumusyak, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan tidak boleh berpuasa pada yaumusyak. Tetap petunjuk Rasulullah yaitu dengan menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Ini tiga cara mengetahui masuknya bulan Ramadan. Apakah dengan melihat langsung hilal, atau khabar persian orang yang terpercaya melihat hilal, atau dengan menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Jika hilal pada malam 30 Sya'ban tidak terlihat, maka dengan menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Kemudian kata beliau, wa yalzamu shaum ramadhan kullu muslimin mukallaf qadir, dan harus berpuasa Ramadan, diwajibkan berpuasa Ramadan setiap muslim, setiap muslim mukallaf yang sudah terkena ban syariat, baligh akil, qadir, yang mampu berpuasa. Muslim mukallaf qadir, fala yajibu ala kafir wala yasih min, maka tidak wajib berpuasa atas orang kafir dan tidak sah jika dia berpuasa. Ini syarat wajibnya harus muslim. Adapun masih kafir, maka tidak sah jika dia berpuasa. Kekufuran penghalang diterimanya ibadah. Fa in taba fi athna'i syahr shoma al-baqi, jika dia bertobat di pertengahan bulan, maka dia berpuasa sisanya. Misalnya sudah lewat 15 Ramadan, dia baru bertobat, masuk Islam, maka dia berpuasa sisanya, hari ke-16 dan seterusnya sampai selesai Ramadan. Wala yalzamu qada'u ma sabaqa halal kufri, dan dia tidak diharuskan mengqada yang telah lewat ketika dia masih kafir. Misalnya 15 hari tadi awal Ramadan yang dia masih kafir, belum masuk Islam, itu tidak harus diqada. Demikian pula tahun-tahun sebelumnya tidak harus diqada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf, katakanlah kepada orang kafir, jika mereka berhenti bertaubat, mereka masuk Islam, diampuni bagi mereka semua yang telah lalu. Termasuk meninggalkan kewajiban berpuasa, kewajiban salat ketika masih kafir. Ketika masuk Islam, semuanya diampuni, dimaafkan, tidak perlu diqada lagi. Wala yajibu shaumu 'ala shaghir. Dan tidak wajib berpuasa atas anak kecil yang belum baligh. Di antara syarat wajibnya puasa mukallaf. Mukallaf itu baligh, akil. Yang sudah mencapai usia baligh dan berakal. Maka anak kecil yang belum baligh, dia belum mukallaf. Belum terkena kewajiban puasa. Wa yasihu shaumu min shaghirin mumayyiz, dan sah puasanya anak kecil, puasanya anak kecil yang sudah mumayyiz. Yang sudah punya niat dalam berpuasa bisa membedakan ibadah yang ini dengan yang lainnya. Wayakunu fi haqqi nafilah, dan bagi dia puasa Ramadan itu sunnah. Misalnya anak kecil umur 8 tahun, 7 tahun, dia sudah faham hukum-hukum berpuasa. Dia ingin berpuasa. Puasanya sah. Bagi dia hukumnya sunnah, belum wajib. Ini anak kecil yang sudah umayyiz, sudah faham berpuasa. Ada anak kecil yang belum umayyiz, belum tahu, belum punya niat, tidak tahu apa itu puasa. Kemudian sama orang tuanya dilatih berpuasa. Ini belum punya niat, maka tidak sah ibadahnya. Kalau belum punya niat, karena di antara syarat sahnya ibadah harus punya niat. Harus memayyiz. Wala yajibu shaumu 'ala majnun, demikian pula tidak wajib puasa atas orang gila yang tidak berakal. Walau shoma hala jununihi lam yasihha min, seandainya dia berpuasa ketika gila, dalam keadaan gila dia berpuasa, tidak sah puasanya. Li'adaminya, karena tidak ada niatnya. Tidak punya niat untuk berpuasa, tertutup akalnya. Wala yajibu shaumu ada'an 'ala maridin ya'jizu 'anhu. Demikian pula tidak wajib berpuasa ada, melaksanakan pada waktunya di bulan Ramadan, bagi orang yang sakit, yang tidak mampu berpuasa. Orang yang sakit di bulan Ramadan, dia tidak mampu berpuasa, tidak wajib berpuasa ada di waktu di bulan Ramadan. Ada ini pelaksanaan ibadah pada waktunya. Lawannya qadha. Qadha melaksanakan ibadah di luar waktunya. Mengqadha setelah lewat waktunya. Ini orang yang sakit tidak mau berpuasa, dia tidak wajib berpuasa di bulan Ramadan ketika sedang sakit. Wala 'ala musaf, tidak pula bagi orang yang sedang safar. Dia tidak wajib untuk berpuasa ketika sedang safar. Wayaqdiyani hala zawali udril marad was safar. Dan keduanya harus mengqadha, menggantinya ketika hilang udzur sakit dan safarnya di luar Ramadan. Misalnya sakit selama Ramadan 7 hari, dia tidak berpuasa. Atau safar selama Ramadan 7 hari, dia tidak berpuasa. Nah, 7 hari tersebut, ketika dia sudah sehat, ketika tidak safar, nanti di luar Ramadan, harus dia qadha, sesuai dengan jumlah harinya. Tidak berpuasa 7 hari, maka harus mengqadhanya juga 7 hari. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa di antara kalian sakit atau safar, kemudian dia tidak berpuasa, maka hendaknya menggantinya di hari-hari yang lainnya, nah, di luar Ramadan, sesuai dengan jumlah harinya, nah. Ini sakit yang diharapkan kesembuhannya, nah. Maka dia mengkodoknya, nah. Adapun sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka sama dengan orang yang lanjut usia yang tidak mampu selamanya berpuasa, nah. Dia tidak wajib berpuasa dan menggantinya dengan fidyah, nah. Nanti akan ada penjelasan dari muallif hafizullah ta'ala, nah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, masih ada kelanjutan penjelasan beliau tentang bab yang pertama ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu.